Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama mari mengucapkan puji syukur kepada Allah serta selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengkaji ayat 48 yang berbunyi wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Yang artinya berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya ayat sebelumnya kita membahas tentang 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Artinya begitulah lamanya proses kehidupan kalau sudah kita berada di alam-alam lain. Misalnya di alam roh, alam rahim kita berada 9 bulan dan di alam dunia kita berada 80 tahun atau 70 tahun. Terus kita berada di alam barzakh sampai hari kiamat. Kita menunggu, tidak tahu entah kapan datangnya hari kiamat. Entah 2000 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Terus berada di alam akhirat lebih lama lagi, kekal selama-lamanya di akhirat. Kalaupun baik amal kita, maka kita akan mendapatkan surga. Kalaupun na'udzubillah jahat perbuatan kita, kita akan berada na'udzubillahi min zalik di neraka jahannam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu melawan Allah adalah merupakan kebodohan dan kerugian kepada manusia yang senantiasa melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu siapapun orangnya akan senantiasa binasa dan mendapatkan bencana dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan maksiat di permukaan dunia ini dan harga dirinya anjlok dan rendah di depan manusia, lebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang berbunyi tadi, maka Allah akan segerakan azab kepada orang-orang yang berada di sebuah kampung yang mereka menzolimi diri mereka dan menzolimi para-para nabi. Begitu juga umat Rasulullah SAW yang menzolimi umat Rasulullah SAW dan mereka binasa sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin. Silakan, Dr. Terima kasih. Semua kembali kepada Allah. Wa ilayyal masyir. Hidup ini adalah sementara. Kita adalah makhluk yang lemah. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Fir'aun yang merasa dirinya hebat, super, akhirnya tenggelam di sungai, di laut mati, di laut merah. Namrud yang begitu angkuhnya juga akhirnya terkapar. Abu Jahal dan Abu Lahab akhirnya menjadi manusia yang menderita. Tidak ada yang kuasa di alam ini kecuali Allah. Semua kembali kepadanya. Maka ketika kita hendak melawan Allah, itu adalah perbuatan yang sangat bodoh yang dilakukan manusia di dunia ini. Ketika kita ingin melawan Tuhan, maka sebenarnya itu adalah perbuatan yang sangat rugi yang dilakukan manusia di dunia ini. Kita memerlukan Tuhan, tapi Allah tidak memerlukan kita sebagai makhluknya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, sumber pemberi rezeki. Kepadanyalah kita kembali dan kepadanya lah kita mohon pertolongan. Ayat ini menggambarkan kepada kita kesombongan, kezaliman, kekafiran hanya akan menghancurkan diri dan kota. Wajar. Iya. Ayat ini juga menjelaskan kembali lagi sebagaimana pada ayat 45 yang menjelaskan dengan membahasakan faka'ayyim min qaryatin. Di sini juga dengan mulai dengan huruf waw, wa ka'ayyim min qaryatin. Sungguh telah banyak Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan azab. Pertama, karena rahmat Allah, al-mlaitu laha, Allah tangguhkan azab tersebut. Padahal negeri penduduk seperti itu adalah berbuat zalim. Summa akhastuha, maka Allah katakan kemudian aku beri azab mereka dan mereka pasti kembali kepadaku. Wa ilayyal masir. Kata-kata wa ilayyal masir itu adalah menyatakan bahwasanya siapa saja yang hidupnya sangat bahagia di dunia ini, mereka akan mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sehat mereka tidak ingat kepada Allah. Di waktu sakit seakan-akan sudah dekat sakaratul maut, mereka ingat kepada Allah. Ingatnya mereka itu karena mereka itu takut akan siksa Allah, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya yang kita takuti itu adalah Allah, dalam arti kata takut akan azabnya, takut akan siksanya. Maka untuk melepaskan ini semuanya sudah Allah berikan jalan dan solusi agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Maka untuk itulah Allah selalu mengingatkan kita agar kita dapat betul-betul meyakini wa ilayyal masir, kepada Allah Subhanahu wa taala kami akan kembali dan kita semua akan kembali. Maka untuk itulah kita di dalam hidup di dunia ini bahwasanya kita harus ingat semuanya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diri kita, sampai harta kita. Sejauh mana sudah kita amalkan, infakkan fi sabilillah, sejauh itu pula lah kita mendapatkan amal kebaikan. Sejauh mana juga kita berwakaf, khususnya dalam buku Tafsir Inspirasi tanggal 7 April. Insya Allah kita adakan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Dalam Sutomo Ujung pada jam 8 tepat. Mudah-mudahan bahwasanya kita betul-betul harus meyakini dalam diri kita bahwasanya kita ini hanya kita sementara saja. Hanya kita ini kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kembali, perbuatan amal apa yang sudah kita kerjakan? Kalau kita merasakan sedikit, itu adalah ciri-ciri khas orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang merasakan sudah banyak, itu tandanya orang itu selalu memperhitungkan dari sisi apa yang diberikan dari harta yang sudah ia miliki. Allah tak pernah memperhitungkan nikmat mata, nikmat badan, nikmat kesehatan, nikmat semua, segala nikmat yang Allah berikan. Semoga kita akan mengembalikannya dalam bentuk spiritual, nilai ibadah yang sangat tinggi. Begitu Ustaz. Terima kasih kepada dua narasumber tadi yang telah menjelaskan ayat 48 yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada ahli qaryah tersebut, ahli kampung yang mereka bermukim, kalau mereka zalim dan mereka tidak melakukan perintah Allah dan hobi melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pencerah penyejuk hati. Penyejuk hati dapat kita ambil dan kita amalkan dalam hidup kehidupan kita. Amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiran sampai